Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada keterangan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala pada halaman 47. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala: Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tawhida rububiyyatihi minal ibad hatta yufriduhu bitawhidil ibadati kullal ifrad. Segala puji bagi Allah yang tidak menerima tauhid rububiyyah dari hamba-hambanya hatta yufriduhu bitauhidil ibadati kullal ifradi, sampai mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, kullal ifrad, dengan segala bentuk poin-poinnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima tauhid rububiyah seorang hamba takrir penetapan rububiyah dari hamba, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hamba tadi memurnikan seluruh uluhiyah kepadanya. Fala yattakhiduna lahu niddan, sehingga hamba tersebut tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yada'una ma'ahu ahadan, dan mereka hamba-hamba tadi tidak menyeru bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun. Wala yattakiluna illa alaihi, dan mereka hamba-hamba tadi tidaklah bertawakal melainkan alaihi, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yafza'una fi kulli halin illa ilaihi, dan mereka tidak segera bergegas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap kondisi melainkan hanya kepadanya. Yafza'un itu maknanya ta'abbadun. Fa'idha ra'aitumuhuma fafza'u ila salah. Apabila kalian melihat ada gerhana, kata Rasul, fafza'u ila salah. Faza' itu bergegas. Wala yafza'una fi kulli halin illa ilaihi, dan mereka tidak bergegas fi kulli hal, pada setiap keadaannya, melainkan ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yada'unahu bighairi asma'ihil husna, dan tidak berdoa menyeru Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain nama-namanya yang husna. Dia tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah dengan selain nama-nama yang husna. Wala yatawassaluna ilaihi bisyufa'a, serta mereka hamba-hamba tadi tidak bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisyufa'a, dengan syufa'a. Tawassal itu sama maknanya tawassalah, membuat perantara atau menjadikan perantara. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah SWT melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah dari Al-Imam As-Sanani rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabban ma'budan. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, rabban wa ma'budan, secara rob dan ma'bud, baik rububiyah dan uluhiyah. Di situ ada faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad. Beliau menyebutkan lam yadhkur huna as-salata 'ala as-sahaba ma'a as-salaa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal al. Di sini afan itu italik di bawah ya. Afan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Alladzi amarahu ay yaqul. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau agar mengucapkan, agar mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi. Aku tidak memiliki kekuasaan terhadap diriku dalam memberikan manfaat, tidak pula dalam menolak madarat, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'ina lahu fis salamati min al-uyub wa tatahiril qulub an i'tiqadi kulli syai'in yashubu. Salawat Allah tercurahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau serta para tabi'in yang mengikuti beliau, fis salamati minal uyub wa tathhiril qulub, agar mendapatkan keselamatan, agar mendapatkan keselamatan dari segala bentuk aib-aib, dan agar mendapatkan kebersihan atau kesucian hati dari meyakini segala sesuatu yang mengotori atau menodai, an kulli syai'in yashubu. Di sini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, lam yadhkur huna as-salata 'ala as-sahabati ma'a as-salaa 'ala an-nabi wal al. Di sini Al-Imam As-Sanani tidak menyebutkan selawat ya kepada para sahabat bersamaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala al-murad bi alihi ahla dinihi. Barangkali nampaknya yang dimaksudkan dengan al di sini adalah ahlu dini. Fa yadkhul ahla baiti wa ashabi wa ghairihim. Maka masuk maksud wa alihi itu keluarga beliau dan para sahabat dan yang selain mereka. Waqad khatamal kitab bisallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wal al wal ashab. Dan sungguh Al-Imam As-Sanani telah menutup kitab ini dengan selawat kepada Nabi, al ya, keluarga dan para sahabat. Di sini untuk menepis juga tuduhan bahwasanya Al-Imam As-Sanani membenci para sahabat ya. Dikarenakan di akhir kitab Tathhirul I'tiqad Al-Imam As-Sanani juga memuji berselawat kepada para sahabat. Adapun lafaz alu sebagaimana yang kita lewati dalam Asy-Syaraqi dan Al-Wasithiyah punya banyak makna kan? Di antaranya atba'u ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih umum. Yang memungkinkan Al-Imam As-Sanani memaknakan lafaz al di situ adalah umum. Kemudian di situ ada faedah dari Syekh Abdul Muhsin di ta'liq nomor 4, kata beliau, ishtamalat khutbatul kitab ala ibaratin tadullu ala maudhu'il kitab. Khutbah kitab ini, mukaddimahnya ini, itu meliputi sekian banyak ungkapan bahasa yang menunjukkan maudhu' al-kitab, isi kitab. Semata-mata kita baca dari mukaddimah ini, ada poin-poin yang sudah mengarah ke isi kitab ya. Wahuwa ifradun wahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Wa tahdhiru min fitnatil qubur, dan peringatan dari fitnatul qubur. Wal mughalatu fi ahliha, wa du'aihim wa su'alihim qada' al hajat wa kashfal qurbat, serta gulu terhadap ahli kubur, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka atau memohon kepada mereka berupa agar ditunaikan qada'ul hajat, urusan-urusan dia, dan juga diangkat kesusahan-kesusahan. Wa ghairi dzalika mimma la yutlabu illa minallah, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang tidak boleh diminta melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma ishtimal al-khutbah fil kutub aw ghairiha ala mawdu'atil kutub wa ghairiha bara'atul istihlal atau bara'atul istihlal. Wa yusamma ishtimal al-khutbah, disebut atau dinamai atau menyeluruhnya khutbah ya, mukaddimah atau khutbah yang meliputi kitab tersebut atau yang selainnya dari isi-isi suatu kitab, disebut dengan bara'at al-istihlal. Itu istilah. Bara'at itu artinya kemahiran. Bara'at itu kemahiran. Iya, itu istilah. Jadi untuk tema suatu khutbah atau mukaddimah, ada suatu mukaddimah yang mukaddimahnya tadi mewakili atau mewakili isilah gitu. Jadi semata-mata baca mukaddimah itu orang akan tahu apa isinya tadi. Nah, itu disebut dengan istilahnya bara'at al-istihlal. Istilah ya. Disebut dengan istilah. Wa ba'du fa hadza tathhirul i'tiqad, an adranil ilhad. Ini adalah buku atau kitab tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Wajib alayya ta'lifuhu, wajib bagiku untuk menyusunnya. Wa ta'ayyana alayya tarsifuhu, dan wajib bagiku atau menjadikan keharusan bagiku tarsifuhu. Tarsif itu sama ya. Rasofa itu ya menyusun, merapikan artinya. Ta'lif ya sama juga. Semakna. ta'ayyana 'alayya tarsifu, menjadikan wajib bagiku untuk merapikannya, menyusunnya. Di sini beliau menyebutkan tathhirul i'tiqad, membersihkan keyakinan ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang namanya thaharah, tathhirah itu diambil dari lafaz thaharah. Thaharah itu ada dua kan? Ada thaharatu jism, yang kedua thaharatu nafsi, membersihkan badan. Membersihkan badan yang masuk pada pembahasan apa? Thaharah zatiyah, secara zat, seperti wudu, janabah, atau apa namanya, mandi janabah, ghusl janabah, tayamum, itu thaharah yang secara zat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub fattahharu, maka bertaharalah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub taharalah. Taharah apa yang dimaksudkan di situ? Taharah, ya, taharah jism. Adapun ayat yang menyebutkan yang kedua, taharah tu nafsin, bersihnya jiwa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin di situ maknanya mutatahhirin minadz dzunub. Meliputi juga ayat Allah SWT, wasiyabaka fatahhir warjizza fahjur, yang dimaksudkan di situ adalah tathhir dari najis, meliputi tathhir dari maasi dan dari syirik. Ringkasnya, ketika disebutkan at-taharah, taharah di situ meliputi dua makna. Namun yang dimaksudkan oleh mu'alif adalah taharah yang kedua, taharatul ma'nawi, istilah sebagian para ulama. Tathhirul i'tiqad an adron alil had, adron ya, kotoran, noda-noda. Kemudian alil had, ilhad ini punya dua makna ya, sudah pernah kita lewati ya di syarah akidah wasithiyah. Yang pertama al-ihad fi rububiyah wal ulu, atau al-ilhad, kalau mau ringkasnya al-ilhad fil umur al-kauniyah wal ilhad fil umur asy-syar'iyyah. Adapun al-ilhad dalam kauniyah itu ingkar rob dalam masalah rububiyah. Adapun dalam perkara asy-syar'iyyah ada dua, meliputi uluhiyah dan asma wa sifat. Atau istilah lain itu al-ilhad fi ayatillahi kauniyah dan al-ilhad fi ayatillahi asy-syar'iyyah, itu tadi bahasa yang ma'ruf di buku-buku. Al-ilhad fi ayatillah al-kauniyah, ilhad dalam ayat-ayat Allah secara kauniyah. Ya, lilhad dalam ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah ini berkaitan dengan rububiyah. Di mana ayatnya? Innal ladzina yulhiduna fi ayatihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya apa enggak? Innal ladzina yulhiduna fi ayatihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang ilhad dalam ayat-ayat Allah, mereka akan dibalas sesuai atau dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat-ayat Allah itu ada dua, ayatullah al-kauniyah rububiyah wa ayatullah asy-syar'iyyah. Adapun ilhad dalam al-asma wa sifat, al-ilhad dalam al-asma wa sifat ini meliputi berapa perkara? Empat ya. Sudah lewat dalam akidah wasithiyah dan juga di banyak kitab. Apa di antaranya nasihin? Kita mau rajah dulu ini. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala meliputi satu, takyif. Apa lagi? Ta'til. Tamtsil. Tahrif. Sebenarnya satu itu sih. Betul-betul sebutkan takyif, tamtsil, ta'til. Ya. Itu masuk pada satu. Sebenarnya ta'til masih ta'til. Ilhad fi asma'illahi wa sifati. Yang pertama tashbih sifatillahi bi sifatil makhluk. Masuk tamtsil ya. Yang kedua ta'tilu asma'illahi wa sifatihi. Dua. Yang ketiga wasfuhu bin naqais an sifati Allah, dengan kekurangan. Empat perkara ini disebutkan Ibnu Qayyim ya. Walaulah mana yang ana ingat rujukan itu selain wasithiyah syarah al-haras itu, merujukan yang termuda itu Qaidul Muslah. Tasmiyatullahi bi asma'in la yaliqu bihi. Seperti apa namanya? Tasmiyatu ba'dil makhluqat bi asma'illah. Menamai sebagian makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama sih tadi yang ana tadi bilang apa? Tasmiyatullahi bi asma'illah taliqu bihi. Seperti mereka menamai Allah Subhanahu wa taala illatun fa'ilah. Illah fa'ilah. Kemudian menamai Allah, menamai berhala atau makhluk dengan nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, atau istiqaqu asma, istiqaqi ba'dil makhluqat, istiqaq asma ba'dil makhluqat bi asma'illah atau min asma'illah. Seperti Uzza dari Aziz katanya mereka, Manat dari Manan. Sudah lewat disebutkan Al-Harras dalam, sehingga anda disebutkan sama Syekh Yasin di Muqaddimah. Ya benar. Benar ada antum malah suruh pusat mesin. Ilhad. Mesin kalau ada di Muqaddimah. Nah. Ada mesin. 33 ya. Ada 5 kan ya, sudah Tugas antum nanti antum bersih-bersih sampahnya. Nah. Lihat di mukadimah. Kemudian disebutkan di keterangan As-Sunani, lima ra'aituhu wa 'alimtuhu yaqinan, tatkala aku mengetahui, ya, tatkala aku melihat dan mengetahui secara yakin, minat tikhadil ibad al-andada fil amsar wal qura wa jami'il bilad. Jadi sebab beliau menulis buku ini dikarenakan beliau melihat dan mengetahui secara yakin banyaknya umat manusia, hamba-hamba yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di sekian penjuru. Al-Amsar itu jamak dari Misrun, wilayah atau tempat. Wal qura, kampung, wa jami'il bilad, dan seluruh negeri. Minal Yaman, baik Yaman, wa Syam, di negeri Syam, Misr. Misr di sini wilayah Mesir. Enggak di tanwin dia. Misrah. Wa Najd. Najd wa Tihama. Wa jami' diyaril Islam. Kalau ada di Indonesia, Indonesia juga disebut sama beliau. Cuma beliau belum pernah ke Indonesia. Dan memang pada masa itu banyak-banyaknya kesyirikan. Ya, di negara-negara ini tadi. Wa huwal i'tiqad fil qubur. Yaitu keyakinan dalam hal kuburan. Wa fil ahya, dan juga keyakinan pada orang-orang yang masih hidup. Itu yang terjadi pada masa itu. Mimman yadda'i al-ilm, dari kalangan orang-orang yang mengaku berilmu. Bil mughayyabat wal mukasyafat. Jadi tatkala umat manusia punya keyakinan yang negatif, yang miring terhadap kuburan, dan juga keyakinan yang salah dalam menyikapi orang-orang yang masih hidup dari kalangan orang-orang yang menganggap atau mengaku mengetahui perkara-perkara gaib dan mukasyafat. Mukasyafat itu bisa nerawang maksudnya. Ya. Itu namanya mukasyafat. Tahu perkara gaib bisa nerawang. Wa huwa min ahlil fujur. Dalam keadaan orang yang diyakini tadi adalah min ahlil fujur, dari kalangan ahlil fujur. Orang-orang jahat, orang-orang yang buruk. La yahdur lil muslimin masjidan. Tidak pernah hadir datang ke masjid bersama kaum muslimin. Wala yura lillahi raki'an wala sajidan. Tidak pernah dilihat rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rif as-sunnah wal kitab. Tak ngerti hadis, tidak ngerti Al-Quran. Wala yahab al-ba'ts walil hisab, dan tidak takut dengan hari kebangkitan serta hisab. Yahab itu yakhaf maknanya, tidak segan, tidak takut artinya. Maka terkala beliau melihat ada fenomena-fenomena seperti ini, fawajaba alayya, maka kata beliau, wajib bagiku, an unkiro ma au jabongbahu inkarhu, maka wajib bagiku mengingkari apa yang Allah wajibkan untukku mengingkarinya. Lihat di sini, Al-Imam As-Sunani menganggap perkara tersebut sudah wajib ya bagi beliau mengingkari kemungkaran dengan cara beliau menulis buku ini tadi. Dari sini terdapat faedah bahwasanya perkara ingkarul munkar itu harus didasari dengan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, la ya'muru bil ma'ruf illa bil ilmi wa la yanha 'anil munkari illa bil ilmi. Tidak diperbolehkan memerintahkan perkara yang ma'ruf kecuali dengan ilmu, tidak boleh melarang dari yang munkar melainkan dengan ilmu. Ucapan yang ma'ruf dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kalau tidak Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Kamu cari aja. Kalau tidak Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan bin Uyainah. Karena sama-sama samar. Beliau menyatakan tidak boleh mengingkari, tidak boleh melakukan, memerintahkan perkara yang ma'ruf kecuali dengan ilmu. Tidak boleh melarang dari yang mungkar kecuali dengan ilmu. Itu kunci utama. Kalau orang tidak punya ilmu, bisa jadi yang dibubarkan sama dia kajian al-haq. Itu kan yang sebagian orang awam. Wala akun minal ladzina yaktumuna ma aujaballahu izharahu. Dan supaya aku tidak termasuk, tidak menjadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah SWT wajibkan untuk ditampakkan. Kata Syekh Abdul Muhsin di ta'liq bawah itu, hadza minal mu'allif bayan sabab ta'lifil kitab. Ini dari mu'allif, dari As-Sun'ani, merupakan penjelasan sebab penyusunan kitab ini. Apa sebabnya? Karena beliau melihat banyaknya kemungkaran, kesyirikan yang terjadi dari umat manusia di sekian penjuru, baik Mesir, Yaman, Syam. Kemudian Syekh Abdul Muhsin memberikan faedah wa najid, yang dimasukkan najid di sini, fihil murad biha alamakin al-murtabi'ah, adalah tempat-tempat yang tinggi. Wahwa ma yuqabil at-tihamah, dan lawannya itu tihamah. Wahyal amakin al-munkhafidah, itu tempat yang rendah. Mananya dataran-dataran tinggi, wilayah-wilayah tinggi, dan wilayah-wilayah rendah, ketika beliau menyebutkan Najd wa Tihamah. Dan ada pujian dari Al-Imam As-Sun'ani kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najni, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan di dalam awal-awal kitab Fathul Majid. Coba nasi ambilin. Kata Imam As-Sun'ani, qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a asy-syarif bima yubdi wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu fawafaqa ma indi. Kata beliau, sungguh telah datang berita tentang beliau bahwasanya beliau Muhammad bin Abdul Wahhab mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita sesuai dengan apa yang pertama kali dulu tampak. Wayan syuru jahran ma tawa kullu jahilin, beliau menebar secara terang-terangan segala sesuatu yang dulu dilipat oleh orang-orang yang bodoh, disembunyikan oleh orang-orang yang bodoh. Wa mubtadi, dan disembunyikan oleh setiap orang yang mubtadi. Fawafaqa ma indi, apa yang beliau sampaikan itu mencocoki apa yang ada padaku. Itu menunjukkan apa? Dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama dengan dakwanya Imam As-Sun'ani. Wa ya'muru arkana syari'ati hadiman masyahida dhallan nasu fiha 'ani rusydi. Beliau memakmurkan rukun-rukun syariat ini yang dulu sudah hancur, rukun-rukun syariat yang menghancurkan sekian banyak masyahid, kuburan-kuburan yang telah sesat padanya umat manusia dari petunjuk. A'adu biha makna suwa wa mislahu wa mislihi yaguth wa wud bi'samin wuddin. Mereka umat manusia pada masa itu mengembalikan makna suwa, yaguth, wa'ad, ya, sejelek-jelek sesuatu yang mereka cintai. Qad hatafu 'inda syada'id bismiha Sungguh umat manusia pada masa itu berteriak memanggil nama-nama berhala ini tadi ketika dalam keadaan genting, kama yahtiful muttar bisamadil farj, sebagaimana orang-orang yang terdesak itu berteriak memanggil as-samad al-farj. Ya, itu pujian dari al-Imam As-Sanani rahimahullah taala kepada al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu menunjukkan ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau al-Imam As-Sanani itu paling tidak seberdekatan masanya. Kemudian sudah jam 6 lewat ya. Kemudian beliau menyatakan fa'lam annaha huna usulan hiya min qawaididdin. Ketahuilah bahwasanya di sini ada usul, prinsip-prinsip, pokok-pokok, hiya min qawaididdin. Prinsip-prinsip itu termasuk kaidah-kaidah agama. Wa min ahammi ma tajibu ma'rifatu 'alal muwahhidin. Dan termasuk perkara yang paling penting dari apa yang wajib diketahui oleh para muwahhidin adalah, barulah beliau menyebutkan al-asul awal, as-sani terus, beberapa poin penting yang disebutkan dalam kitab Tathhirul I'tiqad ini tadi. Wallahu ta'ala alam sahbihi. Kita lanjutkan insyaAllah besok.